Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ جَمَعَ صَلَاةَ مَغْرِبِ مَسْجِدِ الْفِرْدَوْسِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا الْحَمْدُ لِلَّهِ senantiasa dan tak henti-hentinya hendaknya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di masjid yang mulia ini, di masjid yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini, dalam rangka bertafaqquh fiddin, bersama-sama kita mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada hadis yang ke-42 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan hadis yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, di mana hadis yang ke-42 ini merupakan hadis terakhir dari kitab Al-Arba'in. Beliau nukilkan hadis dari Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah yang beliau riwayatkan di dalam sunannya dengan sanad hingga Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Kata Anas bin Malik, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Allah taala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama mau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya akan aku ampuni untukmu apa yang muncul darimu berupa dosa-dosa, dan aku tak peduli seberapa banyak dosa tersebut. Ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka ananas sama thumma staghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu itu mencapai atap-atap langit, tapi kamu mau meminta ampun kepadaku, engkau mau beristighfar kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosamu yang sebanyak itu. Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. wahai anak Adam, sesungguhnya engkau apabila mendatangiku nanti membawa setumpuk gunung dosa-dosa dan kesalahan, tapi engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datangkan segunung bumi pula berupa ampunan untuk dosa-dosamu yang segunung bumi tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis yang mulia ini padanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tiga cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Tiga jalan untuk mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta maaf dari berbagai macam kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh seorang hamba selama dia di dunia ini. Yang pertama adalah berdoa dan berharap. Senantiasa berdoa kepada Allah disertai dengan rasa harap yang besar untuk Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Dan ini sudah kita bahas walhamdulillah. Yang kedua adalah senantiasa melazimi istighfar. Senantiasa melazimi permohonan ampun kepada Allah Jalla wa'ala dengan lisan dan qalbu. Disertai dengan taubat, berupaya untuk melepaskan diri dari berbagai macam dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan itu. Dan ini alhamdulillah juga sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Nah, yang ketiga ma'asyiral muslimin yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah di antara cara untuk mendapatkan maghfiratullah, di antara jalan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah al-istiqamatu ala tauhid hatta al-mamat. Istiqamah di atas tauhid hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Tauhid ma'asyiral muslimin, mempertahankan prinsip-prinsip tauhid, mengesakan Allah Jalla wa'ala di dalam beribadah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, adalah sebesar-besar sebab yang akan mendatangkan ampunan bagi seorang hamba. Seorang yang bertauhid, dia memiliki tiket untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Orang yang mati membawa tauhid, dia mendapatkan tiket untuk meraih kebahagiaan yang hakiki di saat tidak ada lagi di sana kecuali dua, kebahagiaan yang abadi atau kesengsaraan yang abadi. Orang yang bertauhid, Allah Subhanahu wa taala jamin akan mendapatkan keamanan. Orang yang bertauhid, Allah Subhanahu wa taala jamin akan mendapatkan keselamatan dari segala apa yang membuatnya sedih dan sengsara nanti di yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya yang mulia, والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Pada surah Al-An'am ayat yang ke-82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, di mana makna kezaliman di sini sebagaimana ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri maknanya adalah kesyirikan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, maka orang yang seperti ini ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Keamanan dari apa ma'asyiral muslimin disebutkan oleh para ahli tafsir? Amnun minad dalali fid dunya wa amnun minan nari fil akhirah. Yang dimaksud dengan keamanan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan adalah mereka akan mendapatkan keamanan dari kesesatan di dunia dan mendapatkan keamanan dari api neraka di akhirat. Di dunia mereka hidup aman, terjaga, Allah subhanahu wa ta'ala pelihara keselamatan agama mereka. Di akhirat nanti, konsekuensi dari penjagaan Allah jalla wa ala terhadap agama mereka di dunia, maka Allah jalla wa ala juga akan jaga mereka dari panasnya api neraka di akhirat. Tatkala seorang dijaga dari panasnya api neraka, maka dia mendapatkan kenikmatan yang tiada taranya, nikmat yang tiada bandingnya, yaitu nikmat surga. Dalam hadis yang lain atau dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengatakan dalam hadisnya Itsban yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan neraka untuk melalap dagingnya orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dengan ucapan tadi, dia mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Haram. Allah subhanahu wa ta'ala haramkan atas neraka untuk melalap orang-orang yang bertauhid dengan penuh keikhlasan, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh mengharapkan ridho dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah haramkan neraka untuk melalap mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, at-tauhidu huwa sababul a'zam min asbabil maghfirah. Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun adalah sebab terbesar dari sebab-sebab untuk mendapatkan ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Faman faqadahu faqadal maghfirah. Siapa yang tidak punya tauhid, maka dia tidak punya ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ja'a bihi faqad ata bi'a'zami asbabil maghfirah. Dan siapa yang datang kepada Allah membawa tauhid, maka sungguh dia telah datang membawa sebesar-besar sebab yang dengannya dia akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tauhid yang maknanya mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keyakinan bahwasanya tidak ada yang mencipta, memberi rizki, mengatur alam semesta, menguasai alam semesta ini kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula mengesakan Allah subhanahu dalam hal ibadah, sehingga seorang yang bertauhid tidak akan menyembah kepada selain Allah. Yang dia sembah hanya Allah. Dia tidak sembah jin, dia tidak sembah patung, dia tidak sembah kuburan, dia tidak sembah wali, dia tidak sembah syekh, dia tidak sembah setan, dia tidak sembah dewa-dewa yang lainnya. Yang dia sembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya dalam sholat dia esakan ibadahnya kepada Allah, Tapi dalam semua ibadah dia esakan ibadah tersebut niatnya hanya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tatkala dia berdoa, berdoanya dia hanya kepada Allah, karena doa adalah ibadah. Tatkala dia meminta pertolongan, maka dia meminta pertolongan hanya kepada Allah, karena meminta pertolongan adalah ibadah. Tatkala dia beristighatsah, beristighatsahnya dia juga hanya kepada Allah, karena istighatsah adalah ibadah. Tatkala dia menyembelih sembelihan, maka dia sembelih sembelihan tersebut lillah, karena Allah jalla wa ala, karena mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak yang lain. Inilah orang yang bertauhid. Inilah orang yang mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun dosa yang dia bawa, sebesar apapun kesalahan yang dia pikul, sebesar apapun kesalahan-kesalahan yang dia lakukan di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan gantikan kesalahan-kesalahan dan dosa tadi dengan ampunan apabila dia bertauhid dengan penuh keikhlasan. Dia bertauhid bukan karena lingkungannya bertauhid. Dia bertauhid bukan karena keluarganya bertauhid semata. Dia bertauhid bukan hanya karena teman-temannya bertauhid. Tapi dia bertauhid lillahi ta'ala, sehingga dia akan tetap mengesakan Allah meskipun berada di tengah-tengah orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan tetap bertauhid, dia akan tetap mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala meskipun tempat di mana dia tinggal orang-orangnya adalah orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pertahankan tauhidnya hingga mati, dia pertahankan tauhidnya hingga nafas terakhir. Inilah orang yang dikatakan ikhlas lillahi ta'ala, yang akan mendapatkan ampunan Allah jalla wa'ala atas dosa-dosanya dikarenakan tauhid yang ada pada kalbunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya mau membawa dosa apapun seorang hamba selama dia mempersaksikan tauhid dalam kalbunya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga. Kata Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadis Ubadah ibnu Samit yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun min, wal jannatu haqqun wan naru haqq, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Barang siapa yang mempersaksikan kalimat la ilaha illallah, di mana la ilaha illallah adalah kalimat tauhid, dengan mengucapkannya, mengimaninya, seorang menjadi ahli tauhid. Barang siapa yang mempersaksikan kalimat la ilaha illallah, mempersaksikan kalimat Muhammad dan Rasulullah, mempersaksikan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, Isa adalah kalimat yang Allah lemparkan kepada Maryam, dan Isa adalah ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan barang siapa yang mempersaksikan bahwasanya surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalnya. Bagaimanapun amalnya, selama seorang meyakini induk-induk tauhid ini, maka dia akan mendapatkan keberakhiran bahagia. Dia akan mendapatkan keberakhiran surga bagaimanapun amalan yang dia lakukan di dunia. Solehkah dia, tidak solehkah dia? Ahli taatkah dia, ahli maksiatkah dia? apakah dia orang yang baik atau dia orang yang hidup di dunia dengan hidup yang buruk. Selama dia meyakini induk-induk tauhid di atas, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Ada yang dimasukkan dengan secara langsung begitu tanpa adanya azab, dan ada yang Allah Subhanahu wa taala gugurkan dulu dosa-dosanya selama dia di dunia dengan azab di neraka yang itu tidak selamanya, tapi sementara dan keberakhirannya adalah surga selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini menyatakan bahwasanya induk dan rukun tauhid adalah mempersaksikan kalimat la ilaha illallah. Jadi syahida, mempersaksikan, bukan hanya mengucapkan. La ilaha illallah. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah oleh kalian kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan menang, akan berhasil, akan berbahagia. Ucapan kalimat la ilaha illallah di sini adalah ucapan yang disertai dengan persaksian. Makanya orang yang masuk Islam, dia diperintahkan untuk bersyahadat, mempersaksikan, bukan hanya mengucapkan, tapi mempersaksikan. Karena beda masyarakat muslimin antara sekedar mengucapkan dengan mempersaksikan. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam kitabnya Fathul Majid, menjelaskan tentang makna syahida, menjelaskan tentang makna mempersaksikan, yang dengan persaksian ini seorang akan mendapatkan predikat muwahhid, akan mendapatkan predikat ahli tauhid, orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, syahida adalah takallama biha arifan limaknaha amilan bimuktadaha batinan wa zahira. Yang namanya mempersaksikan itu adalah mengucapkannya. Jadi kalau mempersaksikan kalimat la ilaha illallah, berarti dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadi, dan dia mengetahui maknanya. Apa makna la ilaha illallah itu? Apa kandungan dari kalimat la ilaha illallah itu? Di mana kandungan makna la ilaha illallah adalah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ada dua kandungan yang ada pada kalimat la ilaha illallah. Yang pertama, menafikan semua bentuk ketuhanan dari selain Allah. Jadi selain Allah semuanya dinafikan dari ketuhanan. Mereka bukan Tuhan. Yang kedua, kandungan makna la ilaha illallah adalah menetapkan bahwasanya satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah hanya Allah Subhanahu wa taala saja, yang lainnya tidak. Ini harus diilmui ma'asyiral muslimin. Sehingga kalimat la ilaha illallah menuntut kita untuk meyakini agama yang benar satu-satunya hanya Islam, karena satu-satunya agama yang menyembah hanya Allah adalah Islam. Kalimat la ilaha illallah menuntun orang yang mengucapkan dan mempersaksikannya untuk mengkufuri, mengkafiri, mengingkari semua Tuhan-Tuhan yang dituhankan oleh musyrikin, baik musyrikin yang berbaju Islam atau musyrikin yang memang berbaju dengan baju-baju selain Islam. Kalimat la ilaha illallah menuntun orang yang mempersaksikannya untuk mengingkari ketuhanannya jin-jin dan setan-setan, mengingkari ketuhanannya malaikat dan nabi-nabi, mengingkari ketuhanannya para wali dan syekh-syekh, mengingkari ketuhanannya kuburan-kuburan keramat dan batu-batu jimat, semuanya diingkari dengan kalimat la ilaha illallah. Oleh karenanya, orang-orang musyrikin tatkala diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka enggak mau mengucapkannya. Kenapa? Karena mereka paham kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti harus meninggalkan semua sesembahan-sesembahan yang mereka sembah sebelumnya. Mereka harus meninggalkan Lata yang berbentuk kuburan, mereka harus meninggalkan Uzza, mereka harus meninggalkan Manat, mereka harus meninggalkan Hubal dan yang lainnya dari berhala-berhala yang bentuknya patung, yang bentuknya kuburan, yang bentuknya pohon rindang, semuanya harus ditinggalkan. Makanya mereka enggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena itulah maknanya. Jadi seumpamanya ada orang mengucapkan saya muslim, saya mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia masih minta kepada kuburan, Anda orang yang enggak paham makna la ilaha illallah. Kalau ada orang mengaku muslim, mengaku saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun dia masih bergantung atau menggantungkan nasibnya kepada jimat, maka dia bukan orang yang paham apa makna la ilaha illallah, dan dia bukan termasuk muwahhid, bukan orang yang mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada ucapannya Syekh Abdurrahman bin Hasan, jadi yang namanya mempersaksikan tadi adalah mengucapkan dan mengerti maknanya. Yang tadi sudah sama-sama kita pahami, makna daripada kalimat la ilaha illallah adalah meniadakan semua keberhakan dalam ketuhanan dari selain Allah dan menetapkan berhaknya untuk disembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, amilan bimuktadoha batinan wa zahira. Orang yang mempersaksikan berarti dia harus mengamalkan isi yang dia persaksikan tadi secara zahir maupun batin. Dia amalkan itu. Kalau kalimat la ilaha illallah tadi berisi ajakan untuk meninggalkan semua bentuk peribadatan kepada selain Allah, maka dia tinggalkan, dia amalkan, dia tinggalkan jimat, dia tinggalkan berdoa, beristighosah kepada mayit, dia tinggalkan, dia jauhi itu, dia tinggalkan dengan semaksimal mungkin segala bentuk harap-harap dan tawakal kepada mayit-mayit yang telah mati, dia tinggalkan semua itu, dia amalkan isi kandungan kalimat la ilaha illallah. Kemudian fala budda fi syahadatain minal ilmi wal yaqini wal amali bimadlulihima. Maka dalam dua kalimat syahadat harus ada ilmu, ilmu terhadap maknanya, harus ada keyakinan, tidak ada keraguan, dan harus mengamalkan isi kandungannya. La ilaha illallah adalah miftahul jannah, kunci surga. Maka dikatakan kepada seorang tabi'in yang mulia Wahab ibnu Munabbih, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Wahai Imam Wahab bin Munabbih, bukankah kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga? Sebagaimana datang dalam hadis, siapa yang mengucapkannya berarti dia akan masuk ke dalam surga karena dia punya kuncinya. Maka Imam Wahab mengatakan, alaisal miftahu laha asnan, bukankah yang namanya kunci itu punya gigi-giginya? Kunci tanpa gigi tidak akan berhasil untuk membuka pintu. Fakadzalika la ilaha illallah, maka begitu pula la ilaha illallah yang merupakan kunci surga. La ilaha illallah memiliki gerigi-geriginya. Apa gerigi-gerigi kalimat la ilaha illallah yang menjadikannya sebagai kunci yang berhasil untuk membuka surga bagi seseorang? Kata beliau, wa asnanuha syurutuha. Dan gigi-gigi kunci la ilaha illallah sebagai kunci surga adalah syarat-syaratnya. Jadi orang harus paham, tatkala mengucapkan kalimat la ilaha illallah bukan hanya diucapkan, tapi dia harus mengilmui, meyakini dan mengamalkan syarat-syarat kalimat la ilaha illallah itu. Asy-Syaikh Hafidz Al-Hakami rahimahullah menyebutkan syarat-syarat la ilaha illallah dalam sebuah bait syair. Kata beliau, syarat-syarat la ilaha illallah adalah ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma' mahabbatin, wa inqiyadin, wal qabuli laha. 8. 7. Ilmun, berilmu. Kalimat la ilaha illallah harus kita ilmui, harus kita fahami maknanya. Yaqinun, harus kita yakini, tak ada keraguan-raguan sedikit pun dalam kalimat la ilallah. Wa ikhlasun, dan keikhlasan. Ikhlas kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu karena mengharapkan wajah Allah, tidak mengharapkan yang lain. Ilmun wa ikhlasun, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama. Yang keempat adalah kejujuran. Jujur kita mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh kejujuran. Tidak ada kedustaan dalam kalbu. Kita ingin memang mengucapkan kalimat ini, dan kita ingin menjadi orang-orang yang mendapatkan predikat ahli tauhid dari kalimat ini. Nah, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin, mahabbatin, rasa cinta, cinta kepada kalimat ini, cinta kepada kalimat la ilaha illallah, cinta kepada isi kandungan la ilaha illallah, wan qiyadin, dan tunduk patuh kepada isi kandungan kalimat tersebut, mengamalkannya dengan penuh kepatuhan. Wal qabulilaha, dan yang terakhir adalah menerima. Menerima apa yang menjadi konsekuensi, menerima apa yang menjadi keharusan-keharusan tatkala mengucapkan kalimat ini. Itu 7 syarat-syarat la ilaha illallah. Manakala seorang mewujudkannya, maka dia telah mewujudkan kunci surga yang memiliki gigi-gigi yang berhasil biiznillah kelak dia untuk membuka pintu surga dengan kunci tersebut. Tanpa syarat-syaratnya, kalau seorang hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa mengerti maknanya, tanpa mengikhlaskan niatnya, tanpa kejujuran dalam kalbunya, tanpa kepatuhan dalam mengamalkan isi dan makna kandungannya, maka dia hanya sekedar orang yang berucap dan tidak mendapatkan manfaat dari ucapannya tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka Imamul Qurtubi dalam syarah Sahih Muslim, beliau menekankan dan menegaskan, wala yakfi mujarradut talaffuz bisyahadatain. Maka tidak cukup itu yang namanya melafadzkan 2 kalimat syahadat. Seorang berarti mendapatkan predikat ahli tauhid. Tidak cukup itu, ma'asyiral muslimin. Beliau katakan, balla budda minastiqanil qalbi. Namun dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat yang diantaranya adalah kalimat la ilaha illallah, harus ada keyakinan dalam kalbunya terhadap makna 2 syahadat tersebut, dan ada upaya dari anggota badannya untuk mengamalkan isi kandungan 2 syahadat tersebut. Syahadat la ilaha illallah menuntut dia untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Syahadat anna Muhammadan Rasulullah menuntut dia untuk tidak mengikuti agama kecuali apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Inilah tauhid. Yang meninggal di atasnya, meninggal membawa tauhidnya dengan syarat-syaratnya yang terpenuhi, maka dia meninggal dengan membawa sebesar-besar sebab yang akan mendatangkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala untuknya, yang akan mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala untuknya, di mana ampunan dan rahmat tersebut adalah yang akan menjadi sebab untuk dia masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tauhid adalah inti kebaikan seseorang. Semakin baik tauhid seseorang, maka akan semakin jauh pula seorang itu dari kesesatan, penyimpangan, dosa dan kesalahan. Sebaliknya, ma'asyiral muslimin, semakin buruk kualitas tauhid seseorang, maka akan semakin dekat seorang kepada penyimpangan dan kesesatan, semakin dekat seseorang kepada kesalahan dan dosa-dosa serta kemaksiatan. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, faman tahaqqaqa bi kalimati tauhidi qalbuhu akhrajat minhu kullama siwallahi mahabbatan wa ta'dhiman wa ijlalan wa mahabbatan wa khasyatan wa raja'an wa tawakkulan. Barang siapa yang mewujudkan kalimatu tauhid dengan kalbunya, maka kalimatu tauhid tersebut, kalimat la ilaha illallah yang menyimbolkan tauhid tersebut, akan mengeluarkan dari kalbunya semua selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal kecintaan, pengagungan, rasa takut, rasa harap, dan rasa bergantung. Semakin sempurna tauhid seseorang dalam kalbu, maka akan semakin besar pula rasa pengagungannya kepada Allah, rasa cintanya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah, rasa harap dan tawakalnya kepada Allah, di mana faktor-faktor itu akan membuatnya semakin jauh dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Orang yang masih takut kepada selain Allah, berarti ada celah dalam tauhidnya. Orang yang masih punya rasa besar percaya kepada makhluk dalam hal pemberian, contohnya, maka ini orang ada celah dalam tauhidnya. Tatkala seorang bertawakal, memiliki rasa bergantung kepada selain Allah, maka ini orang ada celah dalam tauhidnya. Tidaklah kita dapati dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba melainkan karena adanya lemah dalam tauhid di kalbunya dari beberapa hal ini. Dalam hal pengagungan, dalam hal kecintaan, dalam hal harap, dalam hal takut, dan dalam hal tawakal. Ini contohnya, orang enggak sholat, dosa. Usut punya usut, ya, namanya orang enggak sholat, itu berarti ada celah besar, cacat besar dalam tauhid di kalbunya. Kenapa? Karena dia masih memiliki rasa cinta yang lebih besar kepada sesuatu melebihi rasa cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala memanggil dia melalui azannya seorang muadzin di masjid-masjid. Namun, dia masih lebih mementingkan perkara-perkara yang lain selain panggilan Allah Subhanahu wa taala, ini menandakan bahwasanya sesuatu yang menarik dia untuk meninggalkan salat adalah sesuatu yang lebih dia cintai dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Ini celah dan cacat yang besar dalam tauhid. Dan juga dalam hal-hal yang lain. Orang yang gemar bermaksiat kepada Allah, orang yang gemar melakukan dosa demi dosa, zina, khamr, dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan dosa, ada cacat celah dalam kalbunya itu, dalam hal tauhidnya. Dia tidak punya rasa takut yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak khawatir dengan ancaman-ancaman Allah. Dia tidak takut kepada ancaman-ancaman Allah yang Allah ancamkan kepada mereka fasiqin, kepada mereka para pendosa, kepada mereka orang-orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Dia tidak takut itu, dan ketidaktakutannya terhadap ancaman tersebut adalah cacat dan celah besar dalam tauhid di qalbu. Makanya ma'asyiral muslimin, semakin kuat tauhid seseorang akan semakin jauh dari dia, akan semakin jauh dia dari kemaksiatan. Semakin lemah tauhid seseorang, semakin dekat pula dia kepada kemaksiatan. Makanya belajar tauhid adalah sesuatu yang wajib bagi kita semua. Gak bisa diremehkan belajar tauhid. Mempelajari ilmu-ilmu tentang bagaimana kita mengesakan Allah dengan sempurna, mempelajari tentang syarat-syarat la ilaha illallah yang tadi sudah kita sampaikan sedikit. Kalau mau dijabarkan tentunya akan menyita banyak waktu dan majlis untuk menjabarkan syarat la ilaha illallah satu persatu. Namun itu semuanya perlu untuk kita kaji, perlu untuk kita pelajari. Supaya apa? Supaya manakala syarat-syarat tauhid itu kita pelajari, kita kaji, harapannya semakin besar tauhid yang ada pada kalbu kita, dan semakin jauh kita dari kemaksiatan, semakin dekat kita kepada ketaatan. Para sahabat adalah orang-orang yang paling rajin ibadahnya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang paling besar tauhidnya. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang paling jauh dari ibadah. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang kecil tauhidnya, kerdil rasa tauhidnya dalam kalbu itu. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, orang-orang yang tidak jemu dan bosan menyembah Allah, orang-orang yang tidak sungkan-sungkan mengorbankan apa yang mereka punya di jalan Allah Subhanahu wa taala, harta, jiwa, semuanya mereka korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rasa tauhid dalam kalbu mereka yang begitu besar. Itulah yang menjadikan mereka umat yang menang, yang menjadikan mereka sebagai umat yang berjaya, yang menjadikan mereka sebagai umat yang ditakuti oleh musuh-musuh. Itu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Allah buat musuh-musuh mereka takut bukan dengan persenjataan mereka, tapi dengan tauhid yang ada pada kalbu-kalbu mereka. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka sekali lagi penting bagi kita untuk senantiasa mengkoreksi tauhid kita, dan senantiasalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu agar Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan keistiqomahan kepada kita di atas tauhid hattal mamat. Karena tidak ada yang mengetahui keberakhiran setiap manusia. Setiap manusia Allah Subhanahu wa taala telah gariskan, dan seorang akan mencapai garis sesuai dengan apa yang dimudahkan untuknya. Manakala seorang digariskan menjadi ahlul jannah, menjadi ahlul jannah berarti di dunia menjadi ahli tauhid, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ahlu tauhid di dunia ini. Dan siapa yang Allah gariskan menjadi ahlun nar waliyadu billah, berarti tidak menjadi ahli tauhid di dunia ini, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan-jalannya ahlun nar di dunia ini waliyadzubillah. Kita mohon istiqamah kepada Allah Subhanahu, kita mohon kelurusan kepada Allah Subhanahu untuk terus menguatkan, mengkokohkan kalbu-kalbu kita, mempertahankan tauhid kita di tengah badai fitnah, syubhat dan syahwat yang begitu besar dan derasnya di masa ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala membawa tauhid. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya dengan tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang berbahagia dengan tauhid yang ada pada kalbu-kalbu kita. Tauhid yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Tauhid yang akan menjadikan kita berbahagia di negeri yang tiada akhirnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Dan inilah pembahasan dari hadis yang ke-42 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan dengan ini juga walhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan kitab Arba'in An-Nawawiyah dan semuanya berhasil kita lewati walhamdulillah, tentunya dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan bantuan darinya, hidayah dan taufik darinya. Tiada daya dan kekuatan pada diri-diri kita sebagai makhluk. Kita adalah makhluk-makhluk yang lemah, yang sampai saat ini Allah masih istiqomahkan kita berada di majelis ilmu. Yang mengistiqomahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih mengistiqomahkan kita di atas Islam. Yang mengistiqomahkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada ikhwah sekalian, para jamaah Masjid Al-Firdaus, terkhusus kepada para ta'mir, para pengurus masjid yang telah memberikan waktu dan kesempatan selama beberapa tahun ini untuk kita mengkaji dan membahas bersama-sama salah satu kitab yang penuh berkah ini, kitab Al-Imam An-Nawawi yang berjudul Al-Arba'in An-Nawawiyah. Harapan besar bagi kita semuanya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita bisa mengamalkan isi kandungan dari kitab ini. Bukan hanya kita dengar kajiannya, tapi harapannya adalah kita amalkan isi kajian yang kita dengarkan. Kita aplikasikan isi kajian yang kita dengarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan itulah ilmu menjadi bermanfaat. Ilmu tanpa amal adalah ilmu yang tiada bermanfaat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari ilmu yang semisal ini. Maka teruslah kita memohon kepada Allah Subhanahu untuk memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas amal terhadap ilmu yang telah kita ilmui. Wallahu taala a'la wa a'lam bisawab. Adapun pembahasan kitab berikutnya, maka insyaallah taala kita akan mengkaji salah satu kitab karya Al-Imam Ahmad Al-Qazwini yang dikenal dengan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dengan judul Al-Kaba'ir. Pembahasan tentang 70 dosa-dosa besar. Insyaallah taala semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah-langkah kita untuk terus istiqomah dalam thalabul ilmi dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Apabila ada salah dan kekeliruan dalam ucapan maupun penyampaian, maka saya mohon maaf. Wa nastaghfirullah wa natubu ilaih. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Wa naktafi bihadal qadar. Wafaqallahul jami' lima yuhibu wa yirudha. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.